Indagi apa nomor jan? Harus seorang dengan sakratul maut. Dalam keadaan dia ini punya maktabah. Ini maktabah ini. Maktabah yang berisikan kitab-kitab din. Kitab-kitab masalah agama yang bagus. Kemudian dia menulis wasiat, kalau saya mati nanti, maktabah ini untuk marjan. Kan begitu. Wahadal musi, orang yang berwasiat ini, syekh dan masyayikh. Sama. Apakah diperbolehkan bagi marjan untuk meriwayatkan karya-karya syekh tadi? Ini marjan. Boleh. Pas dengan tambah syarat. Hak dasar mutlak. Aba Ayyub. Ini. Handa. Secara mutlak. Boleh secara mutlak. Abu Zakiyah. Boleh secara mutlak. Abu Labibah. Secara mutlak. Anda. Boleh secara mutlak. Hah? Bil ijazah. Bas. Bas. Abu Farhan. Hendak. Al-Mahdi Ta'ai. Lih. Allah Ta'ai. Sundi. Apa kaitnya? Dengan ijazah. Bas. Khair. Naga Khalid. Hah? Enggak ada perlunya munawala, sudah kena maktabah pindah dari syekh tadi ke tempatnya marjan. Pas ijazah, pas semata-mata ijazah, ada lagi yang lain. Nah, alhamdulillah. Hah? Zaid. Boleh, syekh ma'ruf. Pas gitu aja boleh secara mutlak. Pas ijazah, nggak ada lagi yang lain. Kau nggak dengar saya? Agak dah, layak. Wasiatnya. Diyakini bahwasannya itu wasiat yang ditulis oleh syekh tadi bi khatih atau dengan tulisan dia atau dengan tulisan orang yang dia percaya dan ada keterangan dari dia. Syarat yang berikutnya ialah tidak boleh lebih dari seperti gaya akhi. Kalau ngasih wasiat maktabah dia kepada marjan ternyata dihitung dari semua hartanya 2/3 harta bendanya. Wasiatun batilah. Wasiat yang batil itu. Agar, nah, absolut. Harus 1/3 saja. Allah ibarat. Masya Allah. Innaka ya Khan al-Hasan. Kalau ternyata dia mewasiatkan maktabah tadi untuk marjan, dihitung ternyata 2/3, dikatakan batil atau bagaimana sikap kita? Ah, wallahu a'lam. Lagi akan adil. Yani kita serahkan tulus sepertiganya, selebihnya dikembalikan kepada warasah, ahli warisnya. Nah, sehingga yang melebihi 1/3 itu dikembalikan. 1/3 saja yang diserahkan kepada al-musalah yang diberi wasiat tadi. Naam. Allahumma musta'an. Zakar ya ikhwan. Naga akhana Abu Usama. Para itu ya akhi. leh, nyerah. Jangan nyerah dulu. Hah? Lah, harus. Harus bisa. Halik. Ada orang mati. Meninggalkan satu orang putri, Dintun. Kemudian Bintu Ibnin, cucu perempuan dari anak laki-laki. Bintun, Bintu Ibnin, dan meninggalkan Ukhtuli'ab, saudari seayah. Ah, bagaimana cara pembagian warisan yang seperti ini ya, Fanaba Usama? Gampang ya, ngurus hati yang gampang. Ini gak apa Usama? Dibagi warisannya ini. Mereka segera minta dibagi warisan. Ben, dapat separuh. Hah? Ben, sepertiga ya, Pak. Masya Allah. Terus, Ukhtuli Ab. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, dalam sejarah faraid, Bintu Ibn dapat sepertiga. Luar biasa itu. Abu Hamzah. Mudah-mudahan masih ingat Abu Hamzah ini. Anak akan Abu Hamzah. Bintun setengah. Yang mana? Bintu Ibn. Cucunya ini Asabah. Bintu Ibnin. Nggak dapat. Ukhtuli Ab. Saudari saya. Nggak dapat juga. Gugur semua dengan Bintun, dengan putri tunggal. Awal setahan. Lupa dia. Ada Afif. Enaknya akan Afif. Masih ingat insyaAllah dia. Bintun separuh. Nah. Terus. Bintu Ibn Mahjubah. Gugur dia. Terus. Ukhtuli Ab. Seperdua. Allahu Akbar. Nah, dalam perhelatan faraid, baru kali saya mendengar Bintu Ibn gugur dengan Bintun. Allahu Akbar ya akan Afif. Hati yang jagoan faraid. Ini yang sempat ikut kemarin. Ada apa beda? Ini akan apa beda? Allah musta'an. Ini ilmu zen ini ya. Lebih zen daripada ilmu akuntansi. Gimana apa beda? Lupa dia. Tidak kecantol sedikit pun ini. Allah musta'an. Abdullah. Ya hayyakallah Abdullah. Ya apa? Tolong dibagikan ini. Warisan mereka ini. Ada orang mati meninggalkan putri. Satu. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Bintu Ibn. Satu. Saudari saya. Satu. Gimana cara baginya ini Afan Abdullah? Anak perempuan dapat separuh. Terus. Ukhtuli Ab. Saudari saya. Gugur. Masya Allah. Terus. Bintu Ibn. Asabah. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Ada faraid dari penggulu ya ikhwan. Iya ini. Insya Allah Abu Zakiyah tersenyum ini. Tahu jawabannya dia insya Allah. Abu Zakiyah. Allah musta'an. Oh pikirnya. Alhamdulillah. Ini gampang. Contoh yang paling gampang yang saya sebutkan sekarang ini. Masa kayak iso. Alhamdulillah. Bintun dapat separuh. Terus. Bintu Ibn sepertiga. Terus. Ukhtuli Ab. Mahjub. Allahu Akbar. Tuh. Dalam perhelatan faraid baru dengar kali ini saya. Bintu Ibn dapat sepertiga itu. Allah musta'an. Iya ini. Nega Khalid. Pintu seperdua. Pintu ibn mahjub, hapus dia, gugur dia, nangis. Terus. Terus pernah waktu li'ab. Masya Allah. Kelas. Allah musta'an. Dia lebih menyenangi saudari seayah daripada cucunya. Allah musta'an, Allah musta'an. Ya apa kira. Hada Abu Amr Sidawi. Indaka akhana Abu Amr. Ya Allah Amr. Diajari orang Sidayu biar ngerti faraid. Ngerti warisan. Ya Allah Amr. Bintun, bintu ibin, uktu li'ab. Had. Bintun dan uktu li'ab asobah. Terus, bintu ibin. Rujuk dia. Kol jadid bagaimana? Allah musta'an apa Amr. Hada Abu Labibah. Masya Allah dia. Dulu paling semangat urusan perhitungan dia. Luar biasa dia. Abu Labibah. Cobaan. Iya, Abu Labibah. Ayo, pintu setengah. Terus. Mahjub, nangis dia ya, gugur. Terus, waktu li'ab, waktu li'abnya dilupakan sama dia. Allah SWT. Iya, gila nih kata ini. Zaid. Wah, nyerah dari awal dia. Tak cari dulu yang sisa. Mana? Bisa Hanif? Iya Hanif, Raiso. Allah Taala. Ainda, tafadhal. Pintun paru, Pintu ibin. Pintu ibin dapat per 6, menyempurnakan bilangan 2 per 3. Terus, ukhtul ab asofa. Allah wassalam. Hadis yang hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ada seorang datang kepada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu bertanya tentang masalah ini. Bintun bintu ibn uktul ab, dia mengatakan bintun nis wa bintu ibn mahjubah gugur wa uktul ab asabah. Kamu tanyakan kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Datang orang ini kepada Abu Mas'ud radhiyallahu anhu dan mengatakan, menukilkan jawabannya Abu Musa al-Asy'ari. Apa kata Abu Mas'ud? Laqad dhalaltu idzan wa ma ana minal muhtadin. Kalau kayak gini jawabannya, sesat saya ini. Dan tidak akan termasuk golongan orang yang mendapatkan hidayah. La'aqdiyanna fiha fi qada'i Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh-sungguh aku akan memutuskannya dengan qada'nya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lil binti nuf wa lil binti ibn as-sulus takmal sulusain wal ukh asabah. Bintun putri tunggal dapat separuh, bintu ibn cucu perempuan dari anak laki-laki dapat 1/6 melengkapi bilangan 2/3, sisanya untuk ukhtul ab, saudari seayah. Ya ukhtul ab sesungguhnya mendapatkan 1/3. Hadza huwa Allahu musta'an. Ini lali masalah warisan ini. Harta panas, harus panas juga ingatannya. Ayo, kita rasa dulu ya. Nanti saya tanyakan lagi masalah kala ini. Absyiru wa la yumar. Bismillahirrahmanirrahim. Dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam bab ini.